إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله إخوة sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Firqah An-Najiyah. Pertemuan kita yang lalu kita membahas ahamiyatut tauhid, arti pentingnya tauhid. Kita insyaallah masuk pada pembahasan min fadli tauhid, di antara keutamaan tauhid. Di antara yang akan membuat semangat seorang yang beramal atau seorang yang bekerja, karena dia mengetahui tentang keutamaan apa yang dia lakukan atau apa yang dia kerjakan. Ini akan memberikan semangat tersendiri, dan itu merupakan fitrah. Allah Subhanahu wa taala pun terangkan bahwa amal-amal yang dilakukan seorang mukmin, Allah terangkan tentang berbagai macam keutamaannya agar jiwa seorang mukmin dia lebih semangat dalam mewujudkan amalan tersebut. Selain akarnya adalah kecintaan kepada Allah taala, karena iman itu identik dengan al-mahabbah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman amat sangat besar kecintaannya kepada Allah taala, dan amal yang didasarkan di atas kecintaan akan terasa ringan dan lebih semangat lagi ketika dia mengetahui berbagai macam keutamaan-keutamaan amal yang dia lakukan. Sehingga sudah ringan karena ada kecintaan, maka akan lebih semangat lagi dengan mengetahui berbagai macam keutamaan-keutamaan yang ada. Termasuk ketika seorang dia mengetahui keutamaannya ikhwan, maka dia akan bisa mengatur amal, manajemen amal, bahwa amal itu butuh manajemen. Akan dia lakukan yang terpenting dulu, yang paling besar keuntungannya dulu, baru kemudian yang lain-lainnya. Orang kalau dihadapkan dengan sebuah lamaran pekerjaan, ada perusahaan dia membuka lowongan kerja, perusahaan A menawarkan gaji per bulan 100 juta, B 75, C 50. Kira-kira orang kalau ngelamar akan didulukan yang mana? Ya tentunya itu fitrah manusia. Dia akan pasti akan dulukan yang terbanyak, yang paling memberikan keuntungan. Amal itu seperti itu juga. Sehingga seorang yang mereka mengetahui tentang keutamaan amal, dia akan bisa menata amal. Bagaimana dia melakukan suatu amaliyah, mana yang perlu dia dahulukan sebelum yang lain-lainnya. Termasuk ketika seorang dia bisa menyatukan sekian banyak pekerjaan dalam satu waktu, maka dia pun akan lakukan, karena kata orang Jawa ngiras-ngirus. Tahu gak ngiras-ngirus? Ngiras-ngirus gak tahu? Ngiras-ngirus. Tahu gak ngiras-ngirus? Gak tahu, semuanya gak tahu. Ngiras-ngirus, ngiras-ngirus itu ya menyelam sambil minum. Pokoknya mendobel-dobelkan pekerjaan. Ini kalau orang mengetahui tentang ini nilai sebuah amalan, dan amalan itu bisa dilakukan dalam satu pekerjaan, kemudian akan mendatangkan keuntungan yang berlipat-lipat juga. Sehingga sambil begini, begini, begini, begini, begini, nah itu, dan itu membutuhkan ilmu. Mari kita lihat sekarang, ikhwan, apa yang dikatakan beliau berkaitan dengan pembahasan min fadli tauhid, di antara keutamaan tauhid. Silakan baca. Ini dampak full day school ini. Baca mana bukunya? Ada yang bawah? Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanakum imannahum bidzulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampuraduk keimanan mereka dengan kezaliman atau kesyirikan, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapat keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 82. Dari Rasulullah bin Mas'ud, ia berkata, dan kalau ayat ini turun, orang-orang Islam merasa terlalu berat untuk melaksanakannya. Mereka bertanya, siapa di antara kita yang tidak pernah berlaku zalim terhadap dirinya sendiri? Maka Rasulullah SAW berkata menjelaskan, bukan begitu. Kedzaliman di dalam ayat itu maksudnya adalah syirikan. Bukankah kalian pernah mendengar nasihat Luqman pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah adalah benar-benar suatu kedzaliman yang besar. Jadi ini mutafakun alaih. Ayat di atas sangat menggembirakan orang-orang yang beriman, yang senantiasa mendoakan Allah, yang tidak mencampuradukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, tetap menjauhi segala perbuatan syirik. Sungguh mereka akan mendapatkan keamanan yang sempurna dari azab Allah kelak di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia ini. Ya, mari kita simak catatan pertama dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu taala. Beliau pertama membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, alladzina amanu, orang-orang yang mereka beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, maksudnya adalah syirik. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, ini petunjuk. Pengertian walam yalbisu imanahum bidzulmin diartikan dengan syirik. Dari mana itu didapatkan? Dari penjelasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lamma nazalat hadil ayah syaqqa dalika alal muslimin. Tarkala turun ayat ini terasa berat bagi muslimin. Waqalu, kaum muslimin mengatakan, ayyuna la yadhlimu nafsahu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kita ini yang tidak mendzalimi diri sendiri? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, laisa dzalika innama huwa syirku. Maksudnya bukan zalim secara umum, tapi maksudnya adalah zalim yaitu syirik. Alam tasma'u qawla Luqman libnihi? Tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Waina, jangan sekutukan Allah, karena semuanya syirik itu sungguh kezaliman yang sangat besar. Fahadihil ayatu tubashirul mu'minina al-muwahhidina alladzina lam yulbisu imanahum bisyirkin. Ayat ini memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin yang bertauhid, yang tidak mencampurkan iman mereka, walam alladzina lam yalbisu imanahum bisyirkin, mereka yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezalim, dengan syirik. Maka fabta'idu minhu, mereka pun menjauhkan dari perbuatan syirik tersebut. Anna lahumul amnu attam, bagi mereka adalah keamanan yang sempurna. Min adzabillah fil akhirah, mereka akan mendapatkan keamanan yang sempurna dari azab Allah di akhirat kelak. Wa ulaika humul muhtadun fid dunya, dan mereka akan mendapatkan petunjuk di dunia. Mari kita perhatikan, ikhwan. Ayat ini Allah katakan orang mukmin yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, yaitu syirik. Orang yang mengaku iman itu ada tiga macam paling enggak. Satu, dia mengaku iman tetapi mencampur adukkan imannya dengan syirik. Iman seperti ini tidak dipakai, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan fenomena seperti ini ada dalam kenyataan hidup, dan Allah terangkan pula di dalam ayat. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka mengaku beriman kecuali mereka mencampurkan imannya dengan kesyirikan. Ayat ini sesungguhnya cerita tentang orang-orang musyrikin Quraisy yang merasakan atau yang mereka mengaku beriman kepada Allah dalam hal rububiyahnya. Kemudian mereka menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah. Orang musyrik mengakui Allah sang pencipta dan yang lain-lainnya, yang mencipta, yang memberikan rezeki, yang menurunkan hujan. Tapi bersama keyakinan mereka seperti itu, mereka juga melakukan perbuatan syirik dalam hal uluhiyah, menyembah Lata, Uzza, Manat, dan patung-patung yang lain. Mengaku beriman tapi dia musyrik, satu. Yang kedua, mengaku beriman tapi dia munafik, sehingga imannya itu sekedar pengakuan palsu. Apa yang dia ucapkan sesuatu yang tidak ada dalam hatinya. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, mereka mengucapkan dengan lisan-lisannya apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menamai orang-orang munafik dengan orang-orang yang dusta, para pendusta. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian orang ada mengatakan kami beriman kepada Allah dan yaumul akhir, wa ma hum, sedangkan mereka sesungguhnya, wa ma hum bimumin, mereka tidaklah beriman, mereka bukanlah orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Atau yang lebih jelas lagi Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan apabila orang munafik itu datang kepadamu ya Rasulullah sallam, dia akan mengatakan kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Allah katakan, Allah tahu ya Muhammad, ya Rasulullah sallam, Engkau adalah utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah menjadi saksi bahwa orang-orang munafik mereka itu dusta dengan persaksian mereka. Mengaku iman tapi dia dusta dengan pengakuannya, karena sungguhnya mereka orang-orang yang tidak memiliki iman. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang mereka mengaku mukmin dan mereka jujur dengan pengakuannya, sehingga dia buktikan bahwa betul-betul dirinya adalah seorang mukmin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya yang namanya orang mukmin adalah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan sedikit pun dalam keimanannya. Lalu dia buktikan kemantapan imannya itu dengan jihad. Mereka berjihad, mereka bersungguh-sungguh dalam meninggikan kalimat Allah dengan harta dan jiwa mereka. Ulaika humus shadiqun. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang telah betul-betul jujur dengan pengakuan keimanan mereka. Di sini ayat ini Allah bicara tentang orang mukmin yang jujur. Orang mukmin yang tidak mencampurkan imannya dengan syirik, dan orang mukmin yang tidak berdusta dengan pengakuan imannya, sehingga benar-benar dia jujur dengan pengakuan imannya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Jaminan orang yang tauhidnya murni, tauhidnya tidak dicampur dengan syirik, tauhidnya tidak bercampur dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, bagi mereka adalah keamanan dan bagi mereka adalah petunjuk. Ikhwanibillah, penjelasan tentang zalim, zalim itu ada tiga. Zalim zulmul abdi li nafsi, zulmul abdi li ghairi, zulmul abdi li rabbi. Yang pertama Pak Ikhwan, zulmul abdi li nafsi, zalimnya seorang hamba kepada diri sendiri. Apa bentuknya? Melakukan berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat. Ini adalah dia mendzalimi diri sendiri. Orang kalau dia makan barang-barang busuk yang harusnya dibuang, makan barang-barang beracun, zalim enggak dia? Zalim enggak? Zalim. Orang yang bermaksiat itu seperti menyantap makanan yang busuk, yang beracun. Karena maksiat adalah musumumun, ini racun. Racun. Sehingga orang yang melakukan perbuatan maksiat, dia telah mendzalimi diri sendiri. Yang kedua, zalim kepada orang lain. Zulmul abdi li ghairih. Zalim kepada orang lain. Bentuknya apa itu? Menahan haknya orang. Ada orang punya hak tapi Anda tahan. Pamannya pegawai Anda sudah kerja sebulan enggak dibayar. Anda zalim, menahan haknya dia. Atau mengambil haknya orang, merampas haknya orang. Merampas hartanya, merampas atau menjatuhkan kehormatannya, mencaci maki, ini zalim. Zalim pada orang lain. Zalim kepada orang lain ini yang posisinya tidak gampang. Kalau dia ingin bertaubat, enggak cukup taubatnya hanya kepada Allah Ta'ala. Taubatnya harus disempurnakan dengan menyelesaikan urusannya dengan orang yang dia zalimi. Maka Nabi pernah mengatakan, "Mangkanat maslamatun li akhihi fi irdih aw mali fal yatahallalhu al yawma." Barang siapa yang dia punya kezaliman kepada saudaranya, baik yang berkaitan dengan kehormatan atau hartanya, hendaklah sekarang dia minta halalnya, artinya minta diselesaikan, dia selesaikan urusannya di dunia ini sebelum tidak ada, sebelum datang hari yang tidak ada pembayaran kecuali dengan amal. Kalau kezaliman Anda kepada orang lain di dunia itu belum selesai, nanti di akhirat akan dibayar dengan amal baik Anda kalau Anda punya. Kalau kebaikan Anda sudah diambil untuk membayar orang yang Anda zalimi, ternyata habis. Sedangkan yang harus dibayar belum tuntas, masih banyak, maka keburukan orang yang Anda zalimi akan diambil oleh Allah, digabungkan dengan keburukan Anda. Ini yang disebut dengan orang-orang yang muflis. Apa ya, Ikhwan? Bangkrut. Orang-orang yang bangkrut. Maka kezaliman kepada orang lain itu perkara yang lebih susah. Kalau dengan Allah, Anda tinggal taubat. Tapi kalau dengan orang lain, Anda harus menyelesaikan, yaitu urusannya. Adapun bentuk penyelesaiannya macam-macam. Ada pelajaran sendiri. Yang ketiga, zalim kepada Allah, zulmul abdi li rabbi, bentuknya adalah syirik. Kalau seseorang tauhidnya bersih dari tiga kezaliman ini, maka menunjukkan tauhidnya sempurna. Dia tidak musyrik, dan dia tidak zalim kepada orang lain, dan dia tidak maksiat. Maka ini orang yang tauhidnya sempurna. Orang yang mereka mewujudkan tauhid yang sempurna seperti ini, Ikhwan, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna dan petunjuk yang sempurna. Di dunia, orang yang tauhidnya sempurna, maka dia pun akan mendapatkan petunjuk yang sempurna. Tauhid itu wujudnya adalah pengagungan kepada Allah Ta'ala. Orang yang pengagungan kepada Allah sempurna, maka kebaikan-kebaikan yang akan dia wujudkan sempurna pula. Karena tauhid itu akan menjadi akar yang menumbuhkan semua kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Anda punya akar tauhid, Allah mengendaki 100 kebaikan, maka tauhid itu akan menumbuhkan secara sempurna kebaikan-kebaikan Anda, kebaikan-kebaikan Anda lakukan. Ini kalau tauhidnya sempurna. Maka mendidik orang untuk menjadi baik itu ditanamkan tauhid. Orang yang seperti ini, maka dia orang yang mendapatkan petunjuk sempurna. Karena orang bertauhid itu, dia akan memaksimalkan kebaikan. Dia akan mencapai semua kebaikan yang diridhai oleh Allah Ta'ala selama dia sanggup. Dan akan menjadikan orang yang tinggi kualitas setiap amal dia. Ini kalau tauhidnya sempurna. Sehingga orang seperti ini, dia mendapatkan petunjuk yang sempurna. Dia pasti akan terus bergerak mencari petunjuk Allah, mendalami petunjuk Allah, mendetailkan dia hidup di atas petunjuk. Orang berjalan di atas petunjuk itu, ikhwan, ada yang masih global, ada yang sampai detail-detail. Kita ini secara global sudah berada di dalam Islam. Tapi kita ini detail-detailnya ya masih dikit-dikit. Ada sebagian sudah Islami, sebagian banyak belum. Itu artinya belum detail. Tauhid ini yang akan menuntun kita untuk bergerak terus sampai kita betul-betul sempurna di dalam, yaitu mewujudkan kebaikan petunjuk Allah Ta'ala. Karena ahli tauhid tidak akan membiarkan sebuah kebaikan itu dia ketahui kecuali langsung dia berusaha untuk amalkan. Karena akan mengundang keridhaan Allah Ta'ala. Ini orang yang tauhidnya sempurna. Orang yang seperti ini, di atas hidayah yang sempurna seperti ini, maka dia pun menjadi orang yang paling sempurna rasa amannya. Karena orang yang bertauhid sempurna ini, hatinya totalitas sudah dia gantungkan kepada Allah Ta'ala. Ikhwanifillah, sumber kegelisahan hati itu ketika hatinya dia cantolkan kepada selain Allah Ta'ala. Gantungan-gantungan selain Allah itu ibaratnya gantungan rapuh, serapuh sarang laba-laba. Sehingga begitu orang menggantungkan kepada selain Allah, ini sumber malapetaka. Hatinya tidak akan merasa tenang, berbahagia yang hakiki. Gantungkan hatinya kepada dunia, antum akan justru di ibaratnya dipelakoto sama dunia, diengkongkok sama dunia, antumnya sampai garing, sampai entek, ibaratnya tinggal lunglit kalau bisa dilihat, dan anda tidak mendapatkan keuntungan yang nyucuk dari dunia. Diengkok-engkok pagi, siang, sore, malam, dunia memeras anda sampai sholat jamaah ditinggalkan, pengajian ditinggalkan, wirid-wirid zikir gak sempat ditinggalkan, kepentingan keluarga kadang ditinggalkan, bahkan kepentingan masyarakat kadang ditinggalkan. Kenapa? Karena sedang mengejar dunia. Sudah begitu, kemudian saatnya menikmati hanya sedikit. Maka kata orang Jawa, gak nyucuk. Ibaratnya, kawan, antum sanggup mengumpulkan dunia 1 triliun. 1 triliun. Tapi dari 1 triliun yang anda kumpulkan itu, anda bisa menikmati itu umpamanya hanya 1 miliar. Terus mati, rugi gak? Ya rugi, ranyucuk. Kecuali kalau anda titipkan yang 999 miliar lainnya itu antum titipkan kepada Allah, baru nyucuk. Betul-betul nyucuk. Tapi kalau anaknya kumpul-kumpulkan gitu aja, anda nikmati ya ini dunianya dan gak ada ke arah yang lainnya yang titipkan Allah, antum mati gak nyucuk, hanya sedikit. Sehingga sudah awak nganti garing, waktunya habis, pikirannya pusing, penat, segala macam. Yang kata Ibnu Qayyim, muhibbud dunya la yanfaqu min salaf. Penggila dunia itu tidak lepas dari 3 keadaan. Yang pertama, hammun lazimun. Yang kedua, ta'abun daimun. Yang ketiga, hasratun latang qadi. Yang pertama, Pak Ikhwan, hammun lazimun. Sedih yang terus melekat. Pecinta penggila dunia itu sedih yang terus melekat, melazimi dia. Mulazama itu artinya ngintil terus. Ngintil, mulazama itu ngintil melekat sehingga ngelengket terus mulazama. Lazim. Sedihnya galau, hamun itu galau. Terus dalam kondisi galau. Orang kalau hanya mikirnya dunia ikhwan, ketika sedang merancang dunia galau. Galau. Galau kira-kira nanti berhasil enggak? Sudah memeras segala-galanya. Ketika sedang mencari, tadi diproses akan mencari. Ketika sedang mencari, berjalan untuk mencari, sedang action mencari, galau. Dia bagaimana? Galau berkaitan dengan action dunia ini. Ketika sudah mendapatkan, galau. Bagaimana dia hartanya bisa bertahan, lebih-lebih bisa berkembang, bersama dengan banyaknya pesaing-pesaing dunia yang siap untuk menjatuhkan yaitu usaha dia. Kalau untuk antum gambar rasa lebih jelas, ini untuk mendapatkan jabatan politis. Ketika sedang upaya mendapatkannya galau enggak? Oh, super galau. Sehingga semua jalan dia tempuh. Walaupun harus perlu kungkum neng kali, ya kungkum neng kali. Harus depis di kuburan dan depis di kuburan. Oh, Masya Allah. Dia tempuh semuanya karena galau. Ketika sudah dapat, sudah pegang nih jabatan, galau lagi. Awas kalau ada yang jegal di tengah jalan, ada ngusik sehingga bisa ambruk di tengah jalan, galau lagi, enggak tenang dia. Tiap hari mikir terus karena ada lawan-lawan politiknya. Nanti dia ini setelah dapatnya itu, dia sebelum ketika mencari, setelah dapat semuanya galau. Hamun lazimun, yang pertama. Yang kedua, ta'ab daimun, kesel, capek yang tidak habis-habisnya, terus menerus capek. Capek. Antum jadi presiden dikira enak, turaturu, merem-merem, ngontak ngantuk, tinggal ungkang-ungkang. Capek. Capek. Antum ke WC aja dimeniti ibaratnya itu. WC aja ke dimeniti. Semuanya terba. Antum jadi privasinya jadi hilang. Enak antum. Mau koloran di dalam, mau turu tekan jam piro, mau dia buat acara apa, lebih enak. Presiden, enggak bisa. Menitan, dimeniti semuanya. Semuanya dimeniti. Kemudian yang ketiga, wahasrotun latang kopi, penyesalan yang tidak ada habisnya. Di dunia, orang yang tahu kebaikan, ketika dia sampai tua, ternyata belum bisa baca Quran, belum tahu ilmu agama, wudu aja gak bener, dia akan nyesel. Nyeselnya habis. Kalau dia masih sempat kenal agama, oh masih lumayan, nyeselnya masih bermanfaat di dunia itu. Sudah tua, sudah bau tanah, ternyata soal agama masih ndol atau ndol koma berapa. Nyesel. Untuk belajar seperti waktu masih kecil dan masih muda, gak mungkin lagi. Apalagi kalau nyeselnya terlambat, sampai dia sudah mati baru nyesel, maka nyeselnya abadan, sepanjang waktu gak akan dia tertutup. Ehonibillah, ini pecinta dunia. Dia hanya akan ini mendapatkan hal-hal tersebut. Kita Ibnul Qayyim. Orang hatinya tidak akan tenang kecuali kalau dia mengenal Allah. Gantungan nyantolnya itu kepada Allah. Kalau nyantolnya kepada Allah itu celak, ibaratnya begitu. Celak, sehingga langsung kelak. Itu langsung tenang, gak goyang-goyang. Tapi kalau nyantolnya kepada selain Allah, kayak nyantolkan sarang laba-laba atau nyantolkan di paku kuwal gawil, gak akan tenang. Gak akan tenang. Maka itu bedakan orang yang hatinya itu nyantolnya kepada Allah dengan orang hatinya nyantolnya kepada selain Allah. Orang yang nyantolnya kepada Allah bukan berarti tidak cari dunia. Cari dunia. Antum makan gak? Makan, minum, Iya tidur, iya kerja, iya punya mobil, punya rumah, punya segala macam, iya bisa. Tapi Anda beda dengan para penggila dunia. Mereka diperbudak dunia, Anda diperbudak oleh Allah Ta'ala. Semua yang Anda miliki tentang dunia itu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda, hasilnya beda. Makanya sumber kecelakaan atau kebinaan malapetaka itu adalah ketika tidak candolkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kawan, kalau dia terbebas dari tiga kezaliman ini, akan sempurna hidupnya. Dia mendapatkan petunjuk yang sempurna dan keamanan yang sempurna. Hati itu paling tenang, paling nyaman. Ini orang yang mereka betul-betul tauhidnya terbebas dari syirik. Maka tidak ada orang yang hidupnya setenang Nabi. Orang hidupnya itu setenang Nabi dalam kondisi yang paling genting. Yang paling genting, Nabi tenang ketika waktu di Gua Hiro, di Gua Sur, ketika perjalanan menuju Madinah untuk hijrah, Nabi dan Abu Bakar di dalam gua. Di mulut gua ini sudah seliweran orang-orang Quraisy, musuh-musuh Quraisy. Seandainya dia ngelongok sedikit itu aja akan kelihatan. Abu Bakar sampai meneteskan air mata, mengkhawatirkan keselamatan Nabi. Jawane teratapan, tahu teratapan? Hah? Enggak tahu. Antum enggak ada yang Jawa bukan? Teratapan. Sehingga teratap kayak antum berkendaraan orang gawa SIM, enggak bawa surat-surat, ketemu polisi, padahal biasanya enggak apa-ngapain. Teratap. Teratapan. Abu Bakar sampai dia nangis. Apa kata Nabi? Madhannuka bisnaini thalithuha Allah. Wah Abu Bakar, sangkan Anda bagaimana terhadap dua orang sedangkan yang ketiga Allah Ta'ala. Nabi tenang. Waktu berjalan dari Mekah ke Madinah hijrah, orang-orang Quraisy ketika kehilangan Rasulullah SAW, lalu mereka buat sayembara. Barang siapa yang bisa membawa Muhammad hidup atau mati, hadiahnya 100 unta. Sayembaranya 100 unta. Berarti satu unta berapa ya kawan harganya? Hah? Ya antara 25, 30, 40, 50 tergantung untanya. Kayak mobil lah kira-kira. Atau kayak sapi. Sapi ada yang 20, ada yang 25, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 80, tergantung sapinya. 100 unta, kalau umpamanya dihitung 30, berarti 30 kali 30 juta kali 100 berapa? 3 miliar. Maka di antara pemuda yang bersemangat untuk mengikuti sayembara ini adalah Suraqah. Maka dia dengan diam-diam mengejar Rasulullah ketika telah ada info ada orang yang berjalan ke arah sana. Dikejar sama Suraqah. Sampai ketika jarak Suraqah dengan Nabi tinggal beberapa langkah. Abu Bakar pun teratapan terus. Mengkhawatirkan keselamatan Nabi. Tapi Nabi tenang, berjalan tenang. Karena Nabi yakin Allah melindunginya. Maka Suraqah ketika tinggal berapa langkah, maka Suraqah pun kudanya terjerembab, jatuh terpelanting. Bangkit lagi, ngejar lagi, begitu lagi. Sampai kapok. Sehingga bahkan menawarkan kepada Nabi, ya ini jaminan keamanan atau pengawalan, Nabi enggak butuh. Bahkan Nabi menawarkan para Suraqah, mau enggak aku pakaikan kepadamu gelangnya Kisra. Kisra itu Raja Persia. Nabi dalam posisi buron sudah menjanjikan gelangnya Persia. Ibaratnya antum buron menjanjikan istana putihnya Amerika. Oh, masya Allah. Ikhwanibillah, Nabi orang yang paling tenang hatinya. Kenapa? Hatinya nyambung dengan Allah Ta'ala. Nyantolnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang tauhidnya sempurna. Kemudian, kalau orang dia lepas dari syirik, tidak terjatuh dalam perbuatan syirkun akbar, tapi dia masih bergelimang dengan kedzaliman yang pertama dan kedua. Apa itu? Maksiat dan kedzaliman kepada orang lain. Akan berkurang. Ibaratnya cahaya tauhid itu harusnya sempurna terang 100 watt. Dengan dia bermaksiat dan mendzalimi orang, itu cahayanya berkurang. Cahaya tauhidnya berkurang. Mungkin jadi tinggal 10 watt, 15 watt, atau 20 watt. Itu menjadi berkurang. Demikian pula berkaitan dengan petunjuk dan jaminan keamanannya itu. Maka kalau ada orang muslim, dia semakin banyak maksiatnya dan semakin banyak zalimnya pada orang lain, maka hidupnya akan bercampur dengan kegelisahan-kegelisahan. Satu saat bisa tenang, nyut, nyantolnya Allah, tenang. Tapi kedzalimannya membuat dia akan terus diusik dengan kegelisahan-kegelisahan. Ini ketika orang dia mencampurkan itu. Sampai nanti dia terjerumus dalam perbuatan syirik, maka jaminan keamanan di akhirat nol, enggak ada lagi. Karena di akhirat dia tinggal menjadi ahlu nar, menjadi penduduk neraka yang diliputi dengan ketakutan-ketakutan yang tidak akan bisa hilang. Ini ikhwan, ayat yang dijelaskan oleh atau para ulama menjelaskan kepada kita tentang dampak kedzaliman terhadap yaitu kehidupan seorang di dunia maupun di akhiratnya. Oleh karena itulah seorang muslim hendaknya bagaimana dia mencari, yaitu berusaha sampai pada detik terakhir matinya itu bisa murni tauhidnya, bisa murni tauhidnya. Dia berusaha terus sehingga berusaha untuk membersihkan dari bid'ah sebersih-bersihnya, membersihkan dari zalim sebersih-bersihnya, membersihkan dari maksiat sebersih-bersihnya. Dan itu terus dilatih tahapan-tahapannya itu sampai bagaimana dia begitu mati bersih semuanya itu dari kehidupan dia. Makanya ayat tadi dijelaskan Nabi, dan ini juga memberikan faedah pada kita ikhwat, bahwa sahabat saja ketika dia membaca ayat tanpa penjelasan Nabi itu bisa bingung. Bisa bingung. Kira-kira orang Arab, apalagi para sahabat yang di puncak-puncak syair waktu itu, dengan orang kita-kita ini, bahasa Arabnya pintar mana? Hah? Kalau kita ngaku lebih pintar dari para sahabat, itu kebangetan. Orang ngilu kitoi. Kalau para sahabat masih membutuhkan penjelasan Nabi, tentu kita lebih mutlak ini untuk kita betul-betul memperhatikannya. Orang kalau hanya mencukupkan dengan Quran, menolak sunnah, jelas dia adalah nanti akan masuk ke lorong kesesatan yang pasti. Dan tidak bisa Quran dipisahkan dari penjelasan Nabi. Karena kedatangan Nabi itu, litubayyina linnasi, dalam rangka engkau menjelaskan kepada manusia tentang apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Maka tidak bisa Quran dipisahkan dengan sunnah. Orang yang mereka mengingkari sunnah pasti mengingkari Quran. Kenapa kira-kira kuat? Orang yang mengingkari sunnah pasti mengingkari Quran. Kenapa? Hah? Gimana? Orang yang mengingkari sunnah pasti mengingkari Quran. Kira-kira gimana? Gimana, Andra? Ribut, Mbak? Antum gimana, Andra? Sama. Sama gimana? Dijelaskan dalam ayat bahwa nabi itu tidaklah berkata dengan hawa nafsunya, tapi dengan wahyu. Jadinya kalau misalnya mengingkari apa-apa? Ayat yang tadi yang saya yang itu apa namanya? Ayat yang tadi itu seakan-akan apa? Kan sunnah itu sama dengan wahyu. Seakan-akan mengingkari wahyu. Ada enggak perintah dalam Quran yang memerintahkan untuk mentaati nabi? Ada enggak? Mengimani nabi, ada enggak? Banyak, sangat banyak. Maka kalau orang mengingkari sunnah, pasti mengingkari Quran. Karena Quran itu banyak memerintahkan kita mentaati nabi. Bahkan Quran yang menjelaskan, mengatakan, barang siapa yang dia itu mentaati nabi, dia pasti di atas hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu mentaati Rasul, maka kamu di atas hidayah. Yang mengatakan begini, siapa? Quran. Kemudian, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Kalau dia taat kepada Rasul, berarti dia telah taat kepada Allah. Maka orang mereka mengingkari sunnah, dipastikan dia mengingkari Al-Quranul Karim. Atau mendustakan Al-Quranul Karim. Maka tidak bisa kita lepas daripada sunnah. Dan jangan difahami Quran dengan akal-akal kita sendiri. Pasti sesat. Pasti sesat. Seperti ayat ini diantaranya. Para sahabat kebingungan. Maka dia pemekar mereka bertanya, ya Rasulullah, ketika turun ayat ini mereka merasa berat. Merasa berat. Kenapa merasa berat, ikhwan? Karena mereka merasa orang yang langsung diajak bicara oleh Quran. Sehingga Quran itu betul-betul bagi mereka adalah ya ini sesuatu yang ya ini segala-galanya. Lah kalau Qurannya mengendaki seperti itu, maka dia tidak mungkin akan bisa mewujudkan. Kalau orang tidak ada urusan dengan Quran, ikhwan, kalau orang enggak ada urusan dengan Quran, enteng-enteng aja, mau Quran mau ngapain enggak ada urusan. Antum kalau enggak ada urusan dengan seorang perempuan, perempuan mau ngapa-ngapain enggak ada urusan, enteng-enteng aja, enggak ada beban. Tapi antum punya urusan dengan seorang perempuan, oh baru nanti antum bisa kelonjotan ketika perempuan ini ada olah tertentu. Kenapa? Ada urusan dengan dia. Sekarang umpamanya wanita, 1000 wanita, antum gak ada urusan dengan mereka. Mereka lewat gak nyapa antum. Mereka lewat-lewat gak nyapa antum. Ada kegelisahan gak? Gak ada. Begitu wanita ini umpamanya istri anda atau calon anda, kemudian tahu-tahu cuek dengan anda, gimana anda? Akan kelonjotan. Kelonjotan. Akan ada kegelisahan tersendiri. Karena memang ada urusan. Sahabat itu dengan Quran urusannya berat. Dia sangat erat hubungannya dengan Quran. Hidupnya dia tumpukan dengan apa yang di dalam Al-Quran dikirim. Maka setiap yang dibacakan dari Quran, mereka senantiasa timbangkan dengan dirinya. Nah, sekarang ada ayat, barang siapa yang dia beriman dan tidak mencampur iman dan tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Ini berat bagi para sahabat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ayuna la yutlimu nafsah. Ya Rasulullah, terus kita ini yang tidak mendolim kepada diri sendiri siapa? Karena yang mereka fahami, mendolim itu ya semua. Mendolim dengan diri sendiri, mendolim dengan orang lain, yang mendolim dengan Allah Ta'ala. Kalau untuk mendapatkan jaminan petunjuk dan keamanan ini, harus bersih dari dolim, oh, enggak akan ada yang bisa dapat. Karena kita pasti sedikit atau banyak pernah terjatuh dan sering terjatuh dalam kedzaliman. Maksiat kecil, maksiat sedang, maksiat berat, ini kedzaliman. Maka Nabi jelaskan, oh bukan begitu. Maksudnya zalim adalah syirik berdasarkan perkataan Luqman kepada anaknya, inna syirka la dzulmun adzim. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Baca. Rasulullah bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adzaa anit turiq. Antariq. Anik Torik. Iman mempunyai lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling pertama adalah kalimat La ilaha illallah. Dan cabang yang paling besar adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Catatan kedua berkaitan dengan keutamaan tauhid. Jadi yang pertama tadi keutamaan tauhidnya di mana, Ikhwan? Yang pertama tadi keutamaan tauhidnya apa? Hah? Keutamaan tauhidnya apa? Yang pertama? Iya, akan memberikan jaminan al-amnu wal ihtida, keamanan dan petunjuk. Yang kedua, belum membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bi'un wasituna syu'bah. Iman itu ada 60 sekian cabang. Bi'un itu hitungan antara 3 sampai 9. 3 sampai 9. Bi'un. Sehingga dikatakan iman itu 60 sekian cabang. Bisa 63, 64, 65, 67, 69. Fa'adzaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling afdalnya, paling utamanya, paling menentukan, paling mendasar adalah ucapan la ilaha illallah. Tapi bukan sekedar ucapan. Ucapan yang diyakini dan ucapan yang dia buktikan dalam bentuk yakni perbuatan kehidupan. Paling utamanya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa atanaha imatatul adha anit tariq, dan yang paling rendahnya membuang gangguan yang ada di jalan. Ah, di sini ikhwan antum lihat. Dan lengkapnya wal haya'u syu'batu minal iman, dan rasa malu itu adalah cabang daripada keimanan. Para ulama ketika mendefinisikan iman, apa dulu iman itu? Apa itu iman? Definisi imannya bagaimana para ulama? Iman itu qaulun bilisan wa amalun atau wa'tiqadun bil qalbi wa amalun bil arkan atau bil jawari. Qaulun bilisan wa'tiqadun bil qalbi atau bil janan wa amalun bil arkan atau ini bil jawari. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Ini definisi iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Karena ada aliran sesat memiliki definisi iman yang berbeda dengan ini pandangan ahlu sunnah wal jamaah. Ah, hadis ini mencakup 3 tadi. Amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Amalan hati yang mana? Malu. Al-haya. Rasa malu letaknya di mana? Di hati. Nanti pancarannya ya dalam perbuatan. Kemudian ucapan mana? Qaulu la ilaha illallah. Perbuatan mana? Imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguannya ada di jalan. Ini adalah globalnya, yaitu iman. Dan ini juga ibaratnya iman itu sebuah pohon. Ada syajaratul iman, pohon iman. Seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat. Alam tara annallaha daraba mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa farwa fis samaa tuti utulaha kullahaidin bi'ni rabbiha. Apakah Anda tidak melihat, memperhatikan bagaimana Allah kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan, bagaimana Allah membuat tamsil tentang kalimat thayyibah, yaitu kalimat iman, kalimat la ilaha illallah, ka syajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, pohon yang ideal. Bagaimana pohon yang ideal itu akarnya asruwa thabitun, akarnya kuat. Wa farwa fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi. Tuti ukula kulahinin bitni robiha, setiap saat mengeluarkan buah-buahannya. Ini gambaran syajaratul iman dan gambaran kepribadian seorang mukmin yang hatinya itu tumbuh pohon iman. Ah, pohon itu ya tajasa, ada bagian-bagiannya. Akar, batang percabangan, buah. Ah, akarnya itu adalah akidah, tauhid. Kemudian dari akidah tauhid menumbuhkan batang percabangan, yaitu amal-amal yang naik terangkat menghadap Allah Ta'ala. Seorang yang berakidah, seorang mukmin akan punya amal-amal, sholat, puasa, zakat, haji, amal soleh dan yang lainnya, yang terangkat naik karena diterima oleh Allah Ta'ala, karena tumbuh dari akidah tauhid, akidah yang baik. Kemudian buahnya apa? Buah untuk dirinya adalah as-sa'adah, sa'adatul dunya wal akhirah, kebahagiaan di dunia. Dia akan memiliki jiwa yang bahagia, tenang. Kemudian untuk orang lain apa buahnya? Akhlakul karimah. Orang akan mendapatkan akhlak yang baik dari orang yang mereka memiliki tauhid tadi. Ini gambaran sekilas tentang syajaratul iman. Ah, di sini beliau terangkan iman itu ada 63 cabang. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu punya cabang-cabang yang banyak. Ibaratnya pohon, ada akar, ada batang, percabangan, ranting-ranting segala macam, kemudian ada buah. Kalau ikhwan, pohon itu sempal salah satu di antara rantingnya, masih dikatakan pohon enggak? Masih. Tapi pohon yang tidak sempurna, atau pohon yang tidak sempurna. Ah, agama ini ada pokoknya, ada cabang-cabangnya. Kalau orang itu ada cacatnya dalam beragama, umpamanya akhlaknya kurang bagus, dia masih dikatakan muslim. Hanya muslim yang fasik atau muslim yang naqisul iman, yang imannya tidak sempurna. Selama dia masih punya iman, masih punya akidah. Tapi kalau pohon itu yang jebol akarnya, bagaimana? Ya bosok. Akan menjadi bosok, sudah mati. Sudah enggak lagi ada pertumbuhan, akan menjadi sudah tinggal kayu kering. Demikian pula agama seorang, kalau yang jebol itu akidahnya, sudah enggak ada gunanya Islamnya itu. Sudah tidak lagi dia kini diakui sebagai muslim, rusak dan hancur keislaman dia. Di sini beliau ingin menerangkan kepada kita bahwa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Posisi kalimat la ilaha illallah itu menempati posisi yang paling mendasar. Tauhid ini menempati posisi yang paling utama. Ini menentukan segala-galanya. Segala-galanya. Anda kehilangan tauhid sama dengan jasad kehilangan ruh, sehingga jasad yang mati. Jasad ini kalau laki-laki tau wampan rawono cacati ning mati. Ono sing lamar lah. Ada enggak perempuan yang mau disandingkan dengan mayit kewanteng gitu? Enggak ada yang mau. Kehilangan ruh atau jasad yang kehilangan kepala, tinggal gelundung enggak ada kepalanya. Tinggal nigulu ke bawah. Suaksi. Seksi, oh masya Allah, mulus dari jempol sampai gulunya, tapi rono sirai, gelemra, enggak ada yang mau. Ayahkan billah, agama posisi la ilallah di situ, paling menentukan, yang paling menentukan. Kemudian di antara penjelasan lain ikhwan, bahwa imatatul adha anit tariq, bahwa membuang gangguan yang ada di jalan itu termasuk cabang iman. Di antara akhlak iman itu berusaha untuk menyingkirkan semua gangguan. Gangguan itu ada dua, gangguan khisi, gangguan maknawi. Gangguan khisi, gangguan yang akan memperlambat atau bisa membuat celakanya perjalanan. Umpamanya ada oli yang bercecer di jalan yang bisa melesetkan pejalan. Kalau Anda ini keringkan, Anda ini selesaikan, Anda bersihkan, maka itu diantara tuntutan iman. Itu menyingkirkan gangguan. Ada kulit pisang di jalan, nek kekincek bisa melesetkan orang, seki. Ini bisa mengganggu orang, maka antum buang, itu adalah termasuk tuntutan iman. Ada jalat, lubang, celowoan. Kalau orang keceglong bisa ceklek sikili atau dia bisa, ya ini celaka. Anda tutup, kemudian orang lain biar tidak celaka, ini tuntutan iman. Sampai ada, Nabi katakan, orang yang mondar-mandir di surga, gara-garanya apa? Menyingkirkan ranting yang ada di jalan. Dengan harapan supaya tidak mengganggu perjalanan muslimin. Maka gara-gara itu dia dimasukkan Allah ke dalam surga. Sehingga muslim diajarkan berbuat baik sekecil-kecilnya. Dan apa yang akan mengganggu manusia hendaknya disingkirkan. Apalagi kebaikan-kebaikan yang besar. Ah, kalau ikhwan ada duri yang kalau diinjek bisa membuat sakitnya orang, menyingkirkannya itu adalah tuntutan iman. Bagaimana Islam mengajarkan bom, blung, blung, blung, dia sehingga seenaknya, yaitu ngebom di mana-mana. Dan tidak peduli yang mati itu muslim atau kafir. Ada yang kafir mati 1-2, yang muslimnya 100 semuanya. Ini adalah bertentangan dengan tuntutan nilai-nilai iman. Yang demikian, maka tidak mungkin seorang muslim itu adalah teroris, tidak mungkin. Kok nyatanya ada? Iya, dia telah terjadi kesalahan pemikiran. Dia orang yang telah tersesat dengan sebuah pemikiran. Tapi asalnya Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ah, ini adalah bagian daripada pelajaran yang diajarkan oleh Nabi kepada kita untuk tampil menjadi orang yang paling berakhlak. Kemudian al-haya wal-haya'u syu'batu minal iman, malu cabang daripada iman. Al-haya dan al-hayah itu akar katanya sama. Malu, al-hayah hidup. Orang yang kehidupan imannya semakin sempurna, rasa malunya semakin tinggi. Orang semakin tidak ada iman, semakin gak ada rasa malu. Sampai hidup dia kayak binatang. Sehingga tidak punya rasa malu. Ada gak kerbau yang malu-malu? Dia ketika ingin melampiaskan syahwatnya, ono wong roh, kemudian gak jadi. Ada gak? Enggak ada. Pengen langsung tancap gas gitu aja. Ah, orang yang mereka tidak punya iman, malunya akan hilang. Akan kehilangan rasa malu. Hanya malu itu ada dua, malu fitrah, malu yang muktasab. Malu yang muktasab, malu yang berkembang sesuai dengan imannya. Malu tidak mentaati Allah, malu dia bermaksiat, itu malu adalah karena Allah Ta'ala. Dan ada rasa malu yang disalahfahami oleh orang, yaitu rasa malu yang ya ini bertentangan dengan nilai iman. Ayo ke masjid, malu ah. Diajak taklim, malu ah. Ini bukan malu yang benar yang seperti ini. Ini bukan malu yang benar, namanya pengecut. Bukan malu seperti itu, pengecut. Malu itu kalau dia ingin bermaksiat, malu. Itu adalah malu yang benar. Ikhwani billah, maka di antara perkataan kenabian yang terus terwarisi dari zaman ke zaman, inna mimma atrakan nas min kalami nubuwatil ula illam tastahyi fasna masyita. Di antara perkataan kenabian yang terus turun-temurun dari zaman dulu adalah, kalau kamu enggak malu, nek randuwe isin sakarepmu. Mau mbleteng, setengah mbleteng, mbleteng total, itu kalau enggak punya rasa malu, itu orang sakarepnya. Enggak akan ada rasa malu-malu lagi. Kalau orang punya rasa malu, itu baru dia akan berbuat baik. Seandainya Anda tidak malu, Anda tidak akan memuliakan tamu. Gak akan peduli orang mau ngomong, orang yang tidak bisa memuliakan tamu, tidak menghormati tamu, enggak peduli dengan omongan orang. Kalau Anda enggak punya rasa malu, Anda tidak akan berbakti pada orang tua. Dan seterusnya, kalau Anda enggak punya rasa malu, Anda tidak akan beribadah kepada Allah Ta'ala karena tidak punya rasa malu. Sehingga malu itu yang akan mencegah dari semua kejahatan. Dan untuk menumbuhkan rasa malu, yaitu dengan menumbuhkan iman yang ada di dalam hatinya. Yang ketiga, panjang tapi ini kita tunda sampai sini. Ada pertanyaan nih, kawan? Gimana? Utamanya tauhid yang kedua, utamanya tauhid menjadi penentu segala-galanya, akar. Afdaluha qawlu la ilallah. La ilallah adalah yang paling afdal, ini penentu. Sehingga yang paling utama Islam itu adalah tauhid. Tanpa tauhid, maka seperti jasad tanpa kepala, seperti rumah tanpa pondasi, seperti pohon tanpa akar, sehingga semuanya muspro, hancur. Ya, di sini beliau ingin membawakan kepada kita ini keutamaan tauhid, itu tauhid menentukan segala-galanya. Posisinya seperti akar dalam pohon atau pondasi bagi rumah, sehingga dia paling afdal, paling utama, paling menentukan. Ada yang lain, ikhwan? Malu tadi ada dua, malu fasad. Oh iya. Malu yang fitrah, ini malu bawaan. Ini malu. Orang punya rasa malu. Jadi orang kafir dia punya rasa malu, segala macam malu, fitrah manusia sebagai manusia. Kemudian malu muktasab, malu yang diadakan karena berkaitan dengan iman. Iman itu yang membuat dia malu. Malu enggak sholat, malu enggak puasa, malu enggak baca Quran, malu tidak perhatian agama, malu enggak pakai jilbab, segala macam. Itu malu yang tumbuh dari iman. Kemudian tadi gangguan ada dua, gangguan yang khisi, gangguan yang nampak materi, dan gangguan yang maknawi. Yang gangguan yang maknawi yang tidak nampak, yaitu semua yang akan mengganggu perjalanan menuju Allah Ta'ala, itu adalah maknawi. Ada buku yang menyesatkan, antum buang. Kalau dibaca bisa membuat orang sesat, antum buang, antum singkirkan, antum bakar, atau antum hukum pengarangnya. Kalau antum penguasa, ditangkap di penjara, atau kemudian di suruh taubat. Ini adalah termasuk penjagaan ini agama, itu menyingkirkan yang akan mengganggu manusia. Ada buku-buku yang tidak bermoral, antum singkirkan, dibakar, diperingatkan manusia dari situ. Ini termasuk menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, yang akan menghalangi perjalanan agama seorang. Iya, ah? Iya. Yang dari 2 sampai 69 ada referensi buku. Ada buku Al-Imam Baihaqi, beliau menulis kitab Syu'abul Iman. Cabang-cabang iman. Beliau kumpulkan ada 70-an cabang. Nanti bisa beli bukunya Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Beliau kumpulkan nas-nas, ayat dan hadis yang kemudian di situ masuk dalam cabang-cabang iman, amal-amal yang merupakan cabang iman. Ya, Al-Imam Baihaqi, Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman, ada 70-an, 77 atau 70-an sekian. Ada yang lain, ikhwan? Cukup? Tidak ada lagi? Kita cukupkan sini. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan akan datang. Bismillah. InsyaAllah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.